بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بركات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. باب الحيض، باب الحيض. الحيض secara bahasa adalah السيلان. السيلان artinya mengalir, yang mengalir. Dikatakan hadal ma, apabila airnya mengalir. Iya. Dan kata haid ini ada beberapa penggunaan, dan ada kata-kata yang mirip dengannya atau maknanya sama. Iya. Dan ini ada di dalam bahasa Arab. Di antara kata yang semisal dengan haid disebut haid, disebut juga toms, disebut asar, disebut dahaf, disebut juga diras, farak, tamt, ikbar, dan yang paling masyhurnya disebut juga dengan nifas. Nifas dan haid dari sisi bahasa ada kesamaan, dan dari sisi syarak juga ada kesamaan, sebagaimana kan kita terangkan nanti di pembahasan nifas. Iya. Maksud saya di sini untuk menjelaskan penamaan-penamaan itu, karena kadang berbeda penamaan dan hakikatnya sama yang diinginkan. Jadi ini secara bahasa al-haid bermakna as-sayalan. Adapun secara istilah dalam pengertian ulama fikih, haid adalah jarayanu damil mar'ah min mawdi'in makhsus fi awqatin ma'lumah. Keluarnya darah perempuan. Keluarnya darah perempuan. Dia nampak di sini bahwa haid ini hukum khusus berlaku untuk perempuan. Keluarnya darah perempuan atau mengalirnya darah perempuan min mawdi'in makhsus, dari tempat khusus. Sebab hanya diperhitungkan dari tempat khusus, bukan pada seluruh tempat dari tubuhnya. Ya, tapi dia adalah tempat yang ma'ruf dan diketahui. Ya, bukan dari mulut, bukan pula dari hidung atau dari telinga, atau apa yang terluka dari kulit. Darah yang keluar dari situ itu tidak dihitung sebagai darah haid. Tapi dia tempat yang khusus. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu yang telah dimaklumi. Pada waktu yang telah dimaklumi. Jadi mengalirnya darah seorang perempuan dari tempat yang khusus pada waktu yang telah dimaklumi. Ini haid dalam istilah para ulama fikih. Pembahasan haid adalah pembahasan yang ada syariatnya, ada dasarnya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Iya. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Maka katakanlah bahwa haid itu adalah ada gangguan. Maka haid adalah gangguan. Ini dalil dari Al-Quran menunjukkan bahwa haid dibicarakan dan dibahas. Adapun dari hadis Rasulullah, ya, bab ini seluruhnya adalah bab penyebutan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah haid. Nah, dan sepakat para ulama tentang hal ini, tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat. Dari makhluk disebutkan oleh para ulama ada 9 makhluk yang haid. Ya, salah satunya adalah perempuan. Dari manusia, perempuan. Ada makhluk yang lainnya, ya, kuda juga haid. Demikian pula Debe. Ini hewan yang apa, ada di tanah Arab, disebutkan bolehnya dimakan dalam sebagian hadis. Demikian pula wazab. Ya, wazab, toke atau cecak, ular, kelawar, unta, kelinci, gajah. Semuanya berapa? 9. Nah, tapi hukum yang dibahas oleh para ulama dalam fikih ini hukum berkaitan dengan perempuan, sebab at-taklif hanya terhadap orang yang berakal saja. Ya, adapun yang lainnya hanya disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah ketentuan dan salah satu dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Iya. Kemudian di sini saya perlu juga menjelaskan bahwa darah yang keluar dari perempuan itu ada 4 macam. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan ada 4 macam. Yang pertama ada darah suci. Yang kedua ada darah haid. Yang ketiga ada darah istihara. Yang keempat ada darah rusak. Ada darah rusak. Nah, darah suci ini yang dimaksud adalah darah keperawanan. Darah haid ini akan kita terangkan. Yang kedua darah haid. Yang ketiga darah istihara, ini juga akan kita terangkan agar nampak perbedaan antara haid dan istihara. Ya. Selain dari tiga ini disebut dengan nama darah rusak. Disebut dengan nama apa? Darah rusak. Ya. Darah rusak itu kadang dia mirip darah haid, kadang dia mirip darah istihara. Ya, dan kadang tidak mirip keduanya. Kadang warnanya kuning, kadang warnanya selain daripada itu. Jelas ya? Semuanya dihitung darah apa? Darah rusak. Ya. Kalau terjadi kemiripan, kapan dibedakan antara haid, istihara dan darah rusak? Nah, di sinilah pembahasan hukum haid itu. Kapan kita mengerti kapan dianggap haid, kapan dianggap istihara? Selain dari keduanya berarti dihitung darah apa? Darah rusak. Jelas ini ya? Ya. Kita mulai baca hadith-hadith yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Fatimata binta Abi Hubaysin kanat tustahadu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dam al-hayd dam aswad yu'raf. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya Fatimah bint Abi Hubaysh, beliau istihara. Ya. Beliau istihara. Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepadanya, sungguhnya darah haid itu adalah darah hitam dikenal. Apabila darah ini muncul, maka tahanlah solat. Maksudnya jangan kamu solat. Faidha kana al-akhar, kalau darahnya selain dari itu, maka berwudulah kamu dan solat. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Nah, hadis ini dianggap sebagai hadis munkar oleh Abu Hafiz. Ya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dari jalan Ibnu Adi dari Muhammad bin Amr bin Al-Qamah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Sebutnya Fatimah disebutkan. Kemudian datang lagi dari apa? Jalan Ibnu Adi. Ya. Kemudian dijadikan hadis ini dari hadis Fatimah, bukan dari hadis Aisyah. Nah. Bukan dari hadis Aisyah. Dan hadis ini menjadi titik masalah di sini, sebab yang dihikayatkan dalam hadis ini dari Aisyah adalah Fatimah binti Abi Hubaysh. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang diterangkan yang istihabah itu adalah Ummu Habibah. Adalah Ummu Habibah. Dari jalan yang sama, semuanya dari jalan Az-Zuhri. Dari Urwah, dari Aisyah. Ya, dari Aisyah. Karena itu wajar kalau Abu Hatim menghukumi hadith ini sebagai hadith yang mungkar. Ya. Nah, hukum beliau ini sangat jelas. Hukum beliau sangat jelas dari sisi ilmu periwayatan. Maka saya bisa simpulkan bahwa hadith ini ada kelemahan padanya. Hadith yang lemah. Ya, dan hukum Abu Hatim dihukumi sebagai hadith mungkar adalah hukum yang tepat. Iya. Beliau buka pembahasan hadis ini dengan hadis ini. Ibnu Hajar membawakan hadis ini. Beliau ingin menjelaskan tentang sifat dan ciri darah haid. Kemudian tentang istihadah. Kalau haid sudah kita terangkan, istihadah itu apa? Hah? Istihadah dari akar bahasa sama dengan haid. Cuma istihadah ada tambahan 3 huruf. Ya. Alif, sin dengan apa? Ta. Dan dimaklumi dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Adanya tambahan huruf pada kata yang sama, maka itu menunjukkan ada tambahan makna. Kalau haba, istihaba artinya keluar darah. Kalau istihaba, keluar darah dengan jumlah yang lebih banyak. Jelas? Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, darah istihabah adalah jarayan dam min farjil mar'ah min ghairi awalih. Istihabah adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada waktunya. Ini yang disebut dengan nama darah apa? Hah? Darah istihabah. Baik. Darah istihabah. Hadith ini telah kita sebutkan bahwa hadith ini ada kelemahan. Tapi ada hadith lain. Ya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, inna dhalika irq. Ketika datang kepada Rasulullah SAW Ummu Habibah yang haid, apa yang istihabah, dia menganggap bahwa istihabahnya adalah haid. Maka dia menerangkan, haid tidak seperti itu. Yang menimpa kamu itu adalah istihabah. Karena itu beliau sebutkan cirinya, inna dalika irq. Istihabah itu adalah irq. Adalah urat. Maksudnya urat yang pecah. Ya. Urat yang pecah. Di sini beliau bedakan perbedaan antara darah haid dan darah irq, darah yang keluar dari urat. Jadi ada perbedaannya. Jelas sampai sini? Ya. Mungkin kalau saya sederhanakan pembahasannya, ya, bagus kalau saya terangkan begini, bahwa darah haid dan darah istihawah bisa dibedakan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dari sisi warnanya, ya. Kalau darah haid warnanya warna hitam. Ya. Dan kalau disebut hitam, itu bukan artinya dia hitam pekat atau seluruhnya hitam. Ya. Didominasi oleh warna apa? Hitam. Nah, itu darah haid. Kalau darah istihabah warnanya warna merah. Warnanya warna apa? Merah. Nah, ini perbedaan dari sisi pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, dari sisi tempat keluarnya atau sumber keluarnya. Saya ulangi, dari sisi sumber keluarnya. Kalau darah haid, keluarnya dari rahim. Kalau darah istihadhah, dia dari urat yang pecah. Karena itu Nabi mengatakan inna madalika irq. Inna dalika irq. Perbedaan dari sisi yang ketiga, perbedaan ketipisannya. Perbedaan ketipisan, ketebalan atau ketipisan. Ya. Kalau darah haid, dia adalah darah yang tebal, mengental. Berbeda dengan darah istihadhah. Darah istihadhah lembut, lembut terkesan tipis. Ya. Perbedaan dari sisi yang keempat, dari sisi warna, dari sisi baunya. Dari sisi baunya. Kalau darah istihadhah, saya ulangi, kalau darah haid, baunya tidak bagus, bau yang tidak enak. Kalau darah istihadhah, baunya biasa. Sebab kalau kita lihat dari arah keluarnya, dia seperti darah yang keluar. Kalau ada, kita misalnya terluka, ada darah, darah yang keluar ini bau atau tidak? Biasa saja baunya. Karena asalnya memang urat pecah. Demikian pula dari sisi apa, ketebalan, dia darahnya lembut, tipis. Beda dengan darah apa, haid, asalnya memang dari rahim. Asalnya dari rahim terkumpul, kemudian dia pecah keluar. Jelas? Maka kalau ada bentuk ketebalan, bau yang tidak enak, itu wajar. Iya. Ini perbedaan dari sisi yang keberapa? Hah? Dari sisi yang keempat. Perbedaan dari sisi yang kelima. Perbedaan menggumpal atau tidaknya setelah keluar. Ya. Kalau darah haid, begitu dia keluar, ya, dia akan mengalir, mencair, dan tidak menggumpal kembali. Sebab asalnya dia menggumpal di rahim, pecah keluar. Nah, jelas. Kalaupun ada penggumpalan, ya, itu membutuhkan proses yang sangat lama. Ini kalau darah apa? Darah haid. Berbeda dengan darah istihadhah. Darah istihadhah kalau dia keluar, mungkin terjadi pergumpalan cepat. Ya, seperti kalau antum keluar darah banyak misalnya. Ya. Darah itu dibiarkan sebentar saja, dia akan menggumpal. Jelas? Ini lima perbedaan yang harus dipahami dengan baik. Harus dipahami dengan baik. Sebab ini membedakan seperti ini penting sekali. Ya. Dalam sebagian keadaan yang dialami oleh perempuan di masa haid. Nah, dia harus pandai membedakan antara darah. Iya. Jelas sampai sini? Baik, ini fikih yang pertama yang perlu ditekankan di sini. Harus bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Jadi tadi perbedaannya. Nah, perlu diulangi? Hah? Baik. Perbedaan yang pertama dari sisi warnanya. Kalau darah haid apa tadi? Warnanya hitam. Kalau darah istihadhah, warnanya merah. Perbedaan yang kedua dari sumber keluarnya. Kalau darah haid dari rahim. Kalau darah istihadhah dari urat yang pecah. Ya. Urat yang pecah mungkin dia lewat rahim. Tapi karena tidak ada proses langsung keluar. Jelas? Kemudian yang ketiga dari sisi ketebalan atau ketipisannya. Kalau darah haid tebal, ya, kental. Kalau darah istihadhah tipis. Perbedaan yang keempat dari sisi baunya. Darah haid baunya tidak enak. Kalau darah istihadhah, ya, baunya biasa saja. Kemudian perbedaan dari sisi yang kelima dari mengental tidaknya setelah keluar. Kalau darah haid apa? Ya. Tidak mengental kembali, tidak mengental kembali atau tidak bergumpal kembali. Iya. Jelas? Dan saya katakan kalau mungkin terjadi bergumpal itu butuh proses yang lama. Ya. Kalau darah istihadhah, ya, dia menggumpal sebab dia asalnya adalah darah biasa yang keluar. Nah, ini lima perbedaan. Lima perbedaan antara dua darah itu tadi, darah haid dan darah istihadhah. Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadis berikutnya, wa fi hadithi Asma binti Abi Umais inda Abi Dauda, wal tajlis fi markan fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidan wa taghtasil lil-maghrib wal 'isha' ghuslan wahidan wa taghtasil lil-fajr ghuslan wahidan wa tatawadda' fi ma baina dhalik. Dalam hadis Asma binti Umais riwayat Abi Dawud, hendaknya dia duduk di mirkan. Ya, mirkan itu adalah tempat yang dicuci padanya pakaian. Ya, biasanya apa di situ? Ember atau baskom. Iya, itu mirkan. Tidak disebutkan dari sisi lamanya keluar. Ya. Baik. Faidah ra'at sufratan, kata beliau kalau dia melihat sufrah, melihat warna kuning. Kalau dia melihat warna kuning, faqal ma faltaktasil lidh-dhuhri wal 'asr ghuslan wahidan. Hendaknya dia mandi untuk zuhur dan asar satu kali mandi. Kenapa disuruh mandi? Menunjukkan bahwa darahnya haid atau bukan? Hah? Sekarang perempuan ini keluar darah, disuruh duduk di atas waskom, maksudnya duduk di atas air. Kalau nampak warna kuning, diperintah mandi untuk duhur dan asar. Ya. Untuk sholat. Berarti darah yang keluar darah haid atau bukan? Hah? Bukan haid. Kalau haid tidak boleh sholat kan begitu? Ya. Itu berarti darah istihadhah yang keluar. Wa taktasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan. Dan dia mandi untuk maghrib dan isya satu kali mandi. Wa taktasil lil fajr ghuslan wahidan. Dan dia mandi untuk salat subuh satu kali mandi. Wa tatawadda fi ma baina dhalik. Dan antara keduanya dia berwudu saja. Iya. Sini diterangkan sebagian hukum berkaitan dengan orang yang istihadhah. Bahwa perempuan yang istihadhah, iya, dia menjama antara kedua sholatnya. Menjama antara kedua sholatnya setelah nampak bahwa dirinya istihadhah. Ya, tapi hadis ini juga hadis yang tidak kuat dari sisi periwayatan. Ya, tidak kuat dari sisi periwayatan. Ada kelemahan di dalamnya. Sebab Suhail bin Abi Salih meriwayatkan dari Zuhri, dari Urwah, dari Asma. Asma yang meriwayatkan hadis ini. Adapun dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Amr bin Harith, Yunus bin Yazid Al-Airi, Yazid Al-Layth bin Sa'ad dan selainnya dari murid-murid senior Az-Zuhri, semuanya meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, dari Ummu Habibah. Tidak ada yang menyebutkan seperti ini. Maka ini hadis, dari hadis yang dipahami ada kesalahan di dalam periwayatannya. Ya, karena dia ada kesalahan dalam periwayatannya dan digolongkan hadis lemah, kita berpindah kepada hadis berikutnya. Sebab di hadis berikutnya ada juga diterangkan berkaitan dengan masalah mandi. Di hadis berikutnya kata penulis rahimahullah, an Hamnah binti Jahsy annaha qalat. Dari Hamnah binti Jahsy sungguhnya beliau berkata. Ini sudah berapa ya? Ya, sudah Fatimah binti Jahsy, Ummu Habibah, kemudian coba Hamnah, ya. Ini sudah tiga sahabiyah yang istihadhah tersebut dalam riwayat. Ya, dan di dalam sejarah periwayatan hadis datang dalam riwayat, ya, tanpa dilihat apakah riwayatnya sahih atau tidak, ada 9 orang sahabiyah yang tersebut dalam riwayat, nama-namanya istihadah disebutkan dalam hadis, diselesaikan persoalannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas ya? Menunjukkan bahwa para perempuan mereka giat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan inilah karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat, khususnya dari perempuan Al-Ansar. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Al-Ansar. Ya. Rasa malu mereka tidak menahan mereka untuk bertanya, tafaqquh, memahami agama. Nah, kata Hamna bin Jahsh, kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidah. Saya istihadah dengan haid yang banyak dan sangat apa, cepat keluarnya. Fa'ata ibn Nabi ya astafti, maka saya datang kepada Nabi minta fatwa kepadanya. Minta fatwa kepadanya. Ini penggunaan fatwa artinya ia meminta penjelasan. Meminta penjelasan. Ya. Faqala, maka beliau berkata, innama hiya raqdatun minasy syaitan. Maka Nabi berkata, itu hanyalah raqbah dari syaitan. Ya. Raqbah dari syaitan. Raqbah itu asalnya itu adalah injakan dengan kaki. Itu asalnya. Injakan dengan kaki. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini raqbah dari syaitan itu gangguan dari syaitan. Fatahayyadi sittata ayyam atau sab'ata ayyam. Ya. Engkau hendaknya haid 6 atau 7 hari saja. Tsumma tasili, kemudian mandilah kamu. Fa idza istanqati fa shalli 24 atau 23. Kalau engkau sudah bersih, ya. Kalau engkau sudah bersih, maka salatlah 24 hari atau 23 hari. Wasumi wasalli. Kenapa pakai atau di sini? Sebab bulan kadang 29 dan kadang apa? 30. Ya. Wasumi wasalli. Kemudian puasalah. Dan puasalah dengan kamu dan salatlah kamu. Maksudnya puasalah di bulan Ramadan kalau memang ada kewajiban puasa. Bertepatan dengan kewajiban puasa. Fa inna dhalika yujzikuki. Sungguhnya itu mencukupi kamu. Wa kadzalika faf'ali kull syahr kama tahilun nisa. Maka demikianlah kamu lakukan setiap bulan sebagaimana para perempuan itu haid. Fa in qawiti ala an tu'akhir adh-dhuhra wa tu'ajjil al-asr. Kalau kamu kuat untuk mengakhirkan duhur dan mensegerakan asar, tsumma taghtasili hina tatahhurin, kemudian kamu mandi ketika kamu suci, wa tusalli adh-dhuhra wal asr jami'an, kemudian kamu melakukan salat duhur dan asar sekaligus, tsumma tu'akhirina al-maghribah wa tu'ajjilina al-isya, kemudian kamu mempersegera isya, apa mengakhirkan maghrib dan mempersegera isya, tsumma taghtasilina wa tajma'ina baina as-salataini, kemudian kamu mandi dan menjama dua salat, fa'ali, maka lakukan kalau kamu mampu, wa taghtasilina ma'a as-subh wa tusallin, dan kau mandi bersama subuh ya dan kamu salat, wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Ini adalah perkara yang paling saya sukai. Ini adalah perkara yang paling saya sukai. Nah, baik. Kata beliau rawahu al-khamsah illa an-nasa'iyyah wa shahhahahu at-tirmidzi wa hasanahu al-bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasa'i, disahihkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dan rawi ini letak silam pendapat para ulama dari dahulu sampai sekarang. Nah, di hadis di masa ini juga silam pendapat. Iya. Apakah dia hadis rawi yang haditsnya bisa dihasankan atau dia adalah lemah? Iya. Kalau di masa dahulu Imam Al-Bukhari dan beberapa imam yang lainnya memandang bahwa hadisnya muqarab, bisa dihasankan. Sebagian ulama yang lainnya menghukumi hadisnya dilemahkan. Kalau di masa ini Syekh Al-Albani menghasankannya. Kalau Syekh Mubil, beliau melemahkannya. Nah, ya. Dulu saya di pembahasan rawi ini Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dulunya saya condong ke pendapat Syekh Mubil melemahkannya. Cuma belakangan setelah Saya banyak baca riwayat-riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini, dan saya lihat ke biografinya. Kalau dihasankan hadisnya insyaallah taala enggak ada masalah. Iya. Nah, maka hadis ini termasuk hadis yang bisa dipakai berhujjah, dan terdapat di dalamnya sejumlah kandungan fikih yang penting berkaitan dengan masalah haid. Yang pertama, di dalam hadis ini diterangkan adat kebiasaan kebanyakan perempuan dalam sebulan haidnya berapa hari. Ya. Diterangkan bahwa kebanyakan perempuan dalam sebulan haidnya 6 atau 7 hari. Ini kebanyakan perempuan. Jadi kalau ada yang keluar dari hal ini keluar dari hukum kebanyakan. Keluar dari hukum kebanyakan. Jelas sampai sini? Dibangun di atas masalah ini ada sejumlah perkara yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, tentang masalah berapakah waktu yang paling sedikit perempuan itu haid. Apakah sehari semalam, atau 3 hari 3 malam paling sedikitnya, atau paling sedikitnya 5 hari, atau tidak ada batasannya. Nah, yang benarnya bahwa tidak ada batasannya, sebab perempuan itu beraneka ragam kebiasaan. Ada yang 3 hari saja haidnya, ada yang 4 hari. Ya, maka kalau dikatakan batasannya harus begini, ini adalah hal yang sulit. Nah, hal yang sulit. Jelas ya? Dan dalam Al-Quran hanya disebutkan saja tentang haid, dan tidak disebutkan batasan. Tidak disebutkan batasan. Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang berapa masa paling lama perempuan itu haid. Masa paling lama perempuan itu haid. Ada yang mengatakan paling lamanya perempuan itu haid 15 hari. Ya. Ada yang mengatakan paling lamanya 17 hari. Ada yang mengatakan paling lamanya 10 hari. Ada yang mengatakan paling lamanya 13 hari. Ya. Ini ucapan yang memberikan jumlah waktu. Mereka kadang mengambilnya dari sebagian hadis yang lemah, dan kadang mereka ambil dari sisi praktek. Nah, apa yang terjadi? Pernah terjadi seperti itu. Tapi yang hak dalam hal ini, yang benar, bahwa tidak ada batasan tertentu berapa lama perempuan itu haid. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan umum, وَيَسْأَلُونَكَ لِلْ مَحِيرِ قُلْ هُوَ أَذَى. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah haid itu ada, gangguan. Kapan gangguan ini ada, berapa lama pun waktunya, maka dia tetap dihitung sebagai apa? Sebagai haid. Dan diterangkan tentang masalah waktu. Jelas? Iya. Demikian pula di dalam masalah berapakah umur seorang perempuan itu, ya, paling muda dia haid. Ya, berapa umurnya perempuan itu mungkin untuk haid? Umur paling sedikitnya berapa? Ya, sebagian perempuan yang mengatakan 9 tahun ya sudah bisa haid. Nah, dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Ya. Nah, yang jelas dalam masalah ini juga tidak terlalu penting sebenarnya berapa umur paling sedikit. Sebab ini kembali kepada melakukan sensus keadaan perempuan. Ya. Tanya satu-satu atau dilacak dalam sejarah yang paling cepat haid itu umur berapa lama? Ya. Di dalam buku fikih disebut ya, ada yang umurnya 9 tahun sudah haid. 9 tahun. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, ya katanya sih ada kelemahan. Katanya pernah dilihat seorang nenek, ya, kalau nenek berarti dia sudah punya cucu. Pernah dilihat seorang nenek dan umurnya baru 21 tahun. Hah? Iya, berarti dia menikah umur 9 tahun. Ya. Kemudian setelah anaknya lahir, umurnya 9 tahun juga menikah lagi. Kemudian lahir anaknya. Jadi 9 tahun mungkin ya, jadi 20 tahun. 21 lah bagus. 21. Jelas ya? Nah, jadi dari sisi kemungkinan mungkin itu terjadi. Tapi yang menjadi ukuran di sini, darah itu ada atau tidak? Itu menjadi ukuran. Berapapun umurnya. Kapan darahnya keluar? Berarti itu apa? Haid. Ya, demikian pula dibicarakan oleh para ulama tentang masalah berapa umur. Ya. yang paling senja, yang paling tua, perempuan itu bisa haid. Ya, ada yang mengatakan bahwa umur yang paling full, paling maksimal perempuan itu haid 50 tahun. Nah, ada yang mengatakan selain daripada itu. Ya. Dan ini sebenarnya juga dibangun di atas pendapat yang kuat dalam hal ini, akan banyak cabang-cabangnya. Sebab kalau dikatakan umur 50 tahun tidak bisa lagi haid, berarti darah yang keluar setelahnya dihitung sebagai darah apa? Darah istihabah atau darah rusak? Kan begitu. Tapi yang benarnya di dalam masalah ini, ya, juga tidak ada batasan. Yang diukur ciri haid ada atau tidak. Kalau ada ciri haid padanya, maka dihitung sebagai darah haid. Ya. Jadi ini beberapa poin pembahasan yang berkaitan dengan masalah waktu-waktu haid. Maka saya simpulkan di sini bahwa di dalam masalah kebiasaan perempuan haid, kebanyakan perempuan haidnya 6 atau 7 hari. Paling sedikitnya tidak ada batasan tertentu. Paling banyaknya tidak ada batasan tertentu. Ya. Demikian pula dalam masalah umur, ya, paling sedikit dan paling banyaknya, paling minimal dan paling maksimalnya perempuan haid umurnya berapa? Ini juga tidak ada batasan tertentu yang menjadi ukuran darah itu ada atau tidak. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Sekarang kalau perempuan biasanya haid 6 atau 7 hari, ini disebut ada kebiasaan. Disebut kenapa? Kebiasaan. Dan Nabi mengambil ukuran. Mengambil ukuran. Kamu kebanyakan haidmu, kamu haid 6 atau 7 hari saja. Kenapa dikasih 6 atau 7 hari? Karena kebanyakan perempuan seperti itu. Maka kamu ikut kebanyakan. Ya, kamu ikut kebanyakan. Padahal darah yang keluar, ketika seorang keluar darah, ya mungkin haid, mungkin istihabah, kan begitu. Tapi Nabi memberikan hukum umum. Kamu 6 atau 7 hari tidak sholat. Selain dari itu, walaupun keluar darah, kamu tetap sholat. Jelas? Ya. Ini penjelasan tentang hukum istihadhah atau hukum haid itu yang paling sulitnya sebenarnya ketika tabrakan antara haid dan istihadhah. Seorang perempuan keluar darah. Ya. Darah ini warnanya merah. Tapi keluar di masa haid. Keluar di masa haidnya. Atau darahnya hitam, keluar bukan di masa haidnya. Ya, ini yang apa namanya termasuk pembahasan yang sulit, ya, dan berat di dalam babul haid. Ya mungkin saya untuk memberikan kaidah di sini saya apa namanya dalam pembahasan ini saya terangkan kaidah-kaidah dasar yang dengannya, ya, insya Allah seorang perempuan bisa ya mengukur keadaan dirinya, ya, dan seorang suami bisa mencermati keadaan istrinya bagaimana. Baik, perempuan yang istihadhah itu tidak lepas dari 4 keadaan. Perempuan yang istihadhah tidak lepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya kebiasaan haid yang sudah dimaklumi dalam sebulan. Dia punya kebiasaan haid yang sudah dimaklumi dalam sebulan. Misalnya ada perempuan kebiasaan haidnya berapa? Dalam sebulan 6 hari. Ada sebagian perempuan kebiasaan haidnya dalam sebulan 5 hari. Iya. Ini namanya ada kebiasaan. Dia berpegang dengan adat, berpegang dengan kebiasaannya. Jelas? Berpegang dengan ini, kalau tidak ada yang lainnya, dia berpegang dengan adatnya, ini adalah tarikh mu'tabar. Pegangan yang kuat dan dianggap di kalangan para ulama. Ya. Pegangan yang kuat. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah. Ya. Nah, dalil tentang hal ini adalah nas dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Walakin la ikhlata qadar al-ayyam allati tahidin fihi. Akan tetapi tinggalkanlah salat itu sekadar hari-hari yang engkau biasa haid padanya. Jadi kalimat sekadar hari-hari yang engkau biasa apa? Haid kepadanya. Ini dalil yang pertama. Ya, kalau dikatakan sekadar hari-hari yang biasa kamu haid, itu dikembalikan kepada kebiasaannya oleh Nabi. Ya. Dan di dalam hadis Hamzah binti Jahsh di sini juga, jadi perintah untuk haid 6 atau 7 hari. Sebab itu kebiasaan kebanyakan perempuan. Jelas ya? Dibangun di atas cara yang pertama ini mudah. Jadi kalau ada seorang perempuan biasanya dia haid dalam sebulan 5 hari. Dia tahu 5 hari ini biasanya dia haid, setiap 25 hari dia haid 5 hari. Setiap 25 hari dia haid 5 hari. Maka di masa haidnya kapan keluar darah, maka dianggap sebagai darah apa? Darah haid. Walaupun warnanya kuning, warnanya merah, yang penting di masa haidnya dia keluar, dia ikut ukuran kebiasaannya. Jelas? Selain dari itu, apa yang keluar dihitung darah apa? Hah? Dihitung darah istihadah kalau dia warnanya merah. Kalau dia warnanya hitam dihitung darah apa? Hah? Darah apa dihitung? Ya. Haid? Tidak dihitung dong darah haid. Sudah di luar masanya. Hah? Tidak. Ya karena istihadah tidak tahu kapan keluarnya. Di sini letak kesulitannya. Istihadah itu keluar kapan dia suka. Ya. Nah, enggak ada yang mengaturnya. Nah, itu istihadah. Ya sekarang permasalahan kita, saya kembali ke permasalahannya. Ada perempuan kebiasaan haidnya 5 hari dalam sebulan. Datang kebiasaan haidnya, keluar darah warnanya merah. Warna merah itu darah apa? Hah? Istihadah. Sekarang hukum darah ini apa? Haid atau istihadah? Loh, kok haid? Warnanya merah kok. Hah? Ya, dia dihitung haid sebab keluar di mana? Di masa haidnya. Ini caranya menggunakan apa? Hah? Ada kebiasaan. Jelas, kalau dia punya kebiasaan saja. Dia punya kebiasaan. Jelas sampai sini? Baik, yang kedua. Ya. Masih di hal yang pertama. Saya masih kasih contoh ini, bukan kedua dari keadaannya. Contoh kedua. Perempuan keluar biasanya haid dalam sebulan 5 hari. Ya. Dalam sebulan 5 hari. Datang kebiasaan haidnya 5 hari, selesai haid. Setelah 5 hari ini keluar darah warnanya hitam. Ya, baunya tidak enak. Warna apa ini? Darah apa ini? Darah istihawah? Bukan. Darah haid? Hah? Darah haid atau bukan? Di luar masa haid. Darah haid atau bukan? Ya, ini yang saya sebut tadi dengan nama darah rusak. Dia harus dinamakan darah rusak walaupun dia baunya sama dengan darah haid, sebab dia keluar di apa? Selain masa haid. Jelas sampai sini? Hah? Baik. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang perempuan, ya, dia tidak punya kebiasaan. Dia tidak punya kebiasaan. Tapi kalau darahnya keluar, bisa dibedakan. Kalau haid keluar darahnya apa? Hitam. Kalau istihadah keluar darahnya warnanya merah. Kelihatan sifat-sifatnya jelas. Beda yang keluar antara haid dan istihadah. Nah, makanya seperti ini. Apakah dia dikatakan 6 hari saja dikasih adat kebanyakan perempuan, atau disuruh memakai kebiasaan, diperintah untuk memakai tamyiz? Dia membedakan darah itu. Dia tidak memakai kebiasaan. Ini letak apa namanya silam pendapat antara Imam Malik dan para imam yang lainnya. Kalau Imam Malik, beliau memakai tamyiz saja. Tidak boleh pakai yang lainnya. Dia harus pandai membedakan darah. Itu bagi Imam Malik. Harus dia pandai membedakan darah. Iya. Dari pembedaannya itu hukumnya haid atau bukan bagi Imam Malik. Nah, kita katakan bahwa hukum yang dikatakan oleh Imam Malik ini berlaku kalau perempuan tidak punya kebiasaan. Boleh dipakai. Jelas? Kalau perempuan tidak punya kebiasaan. Ya. Maka membedakan cara yang kedua ini disebut dengan nama cara at-tamyiz. Membedakan antara darah dengan darah yang lainnya. Jadi itu adalah cara yang ditunjukkan oleh apa namanya riwayat. Sebab di riwayat lain dari hadis Aisyah itu dengan konteks faida aqbalatil haidha, faida aqbalatil haidha fatruki shalat wa idza dhahaba qadruha fabsil al-dam wa salli. Ya. Apabila haid telah pergi atau apabila haid datang, maka tinggalkanlah salat. Dan apabila telah pergi kadarnya, maka mandilah kamu. Ya. Bersihkan dari kamu darah dan salatlah kamu. Ibnu Rajab rahimahullah dalam Syarah Al-Bukhari beliau menyebutkan bahwa hadis ini menurut Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat tentunya. Ibnu Rajab tidak sebut ya, tapi saya terangkan bahwa itu dalam satu riwayat. Ya, ma'ruf ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memakai dua-duanya. Fahal yang ma'ruf. Ada dua riwayat. Mereka memakai cara at-tamyiz. Memakai cara at-tamyiz, yaitu membedakan antara darah dengan darah yang lain. Mereka memakai riwayat ini. Menjadikan riwayat ini sebagai sandaran mereka. Dan mereka juga menjadikan hadis apa namanya sebagai sandaran di dalam hal ini riwayat Fatimah binti Abi Hubaysh ya, pada apa hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi ya, hadis pertama yang kita sebutkan ketika Nabi mengatakan damun aswad yu'raf, dia adalah darah hitam. Nabi menyebutkan dengan sifat darahnya hitam. Jadi ukuran mengukur darah membedakan antara haid dan istihadah itu diiktibar dipakai ya, tapi hadis ini ada kelemahan ya. Yang jelas cara ini adalah cara yang dipakai. Cara yang dipakai. Iya. Ini keadaan yang kedua. Jadi kalau perempuan ada istihadah, ya. Pada saat dia istihadah bisa dibedakan antara darah haidnya dan darah istihadahnya, walaupun dia tidak punya kebiasaan, tidak ada masalah. Ya. Kapan keluar darah hitam, dia tinggalkan sholat. Ya. Kapan keluar darah merah, dia tetap apa? Sholat. Jadi ini namanya cara at-tamyiz. Cara at-tamyiz. Keadaan yang ketiga. Sudah masuk waktu ya? Hah? Baik, insyaallah kali kita lanjutkan setelah asar ya. Keadaan yang ketiga dan keempat setelah asar. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.